Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira thumma amman ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di kesempatan pagi hari ini, kita akan melanjutkan kajian rutin Rabu pagi yang diselenggarakan oleh Yayasan Amal Abadi Indonesia dengan mengacu kepada buku Al-Qawlul Mufid Fi Adillati Tauhid. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas atau telah diantarkan oleh Al-Ustadz Abu Isa Abdullah Salam Hafizahullah Ta'ala. Beliau memberikan mukaddimah tentang arti penting Tauhid dan termasuk penjelasan ringkas tentang buku ini dan biografi penulis, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wusabi Rahimahullah, yang beliau meninggal pada tidak jauh dari waktu kita, ya, beliau meninggal di tahun 2015 rahimahullah ta'ala. Dan insyaallah kita akan membaca mukaddimah penulis, kemudian langsung kita lanjutkan ke materi. Terlebih dahulu kita akan membaca mukaddimah dari penulis, akan dibacakan oleh Pak Farid. Wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Bismillah. Mukaddimah penulis. Segala puji bagi Allah, kami memujinya, meminta pertolongan dan meminta ampun kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari segala keburukan jiwa-jiwa kami serta kejelekan amalan-amalan kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang sanggup menyesatkannya. Sebaliknya, barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang sanggup memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran Surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhan nasuttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum. Kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Quran Surat An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Quran Surat Al-Ahzab ayat 70-71. Amma ba'du. Nah. Amma ba'du. Sampai di kalimat amma ba'du. Penggalan sampai di kalimat amma ba'du, mulai dari innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, dan seterusnya. Kemudian beliau menyebutkan tiga ayat. Ya ayuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih. Ya ayuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Ya ayuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida. Setelah itu, beliau mengucapkan amma ba'du. Kalimat ini disebut oleh para ulama dengan sebutan khutbatul hajah. dan istilah khutbatul hajah ini pernah disampaikan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Beliau pernah mengatakan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawami al-khairi wa khawatimahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi jawami'ul khair, gabungan dari semua kebaikan. Wa khawatimahu, dan penghujung dari kebaikan. Aw qala fawatihal khair, dalam riwayat yang lain Ibnu Mas'ud mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi oleh Allah fawatihul khair, khutbatul hajah. Lalu beliau mengajarkan kepada kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita khutbah salat dan khutbah hajah. Apa itu khutbah salat? Khutbah salat, kata Ibnu Mas'ud, khutbatus salati at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, dan seterusnya. Assalamu alayna wa alay badilai salihin sampai syahadat. Khutbah salat adalah bacaan tahiyat. Lalu beliau mengatakan wa khutbatul hajah innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu, dan seterusnya. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan wa khutbatul hajah adalah kalimat innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, dan seterusnya. Atau muqaddimah dari ceramah, muqaddimah khutbah. Tayyib. Dan keterangan yang disampaikan dalam fatwa Syabaka Islamiyah, mereka mengatakan ja'at hadhil khutbah fis sunnah ala alfadhin mutanawwi'ah mushtarika wa mukhtalifa fi ba'diha, lakin yajma'uha al-bad'u bilhamdi wasyahadah. Dalam fatwa Islam Syabaka Islamiyah dijelaskan tentang khutbatul hajah. Ja'at hadhil khutbah, bentuk khutbah hajah itu fi sunnah, disebutkan dalam sunnah dengan redaksi yang beraneka ragam. Mushtarika bermacam-macam, mukhtalifa bermacam-macam, fi ba'diha bermacam-macam bentuknya. Lakin yajma'uha al-bad'u bilhamdala wa syahada. Namun intinya adalah mengandung hamdala dan syahada. Jadi khutbatul hajah dari sekian banyak redaksi, itu intinya mengandung hamdala dan syahadat. Sehingga redaksinya tidak harus innal hamdalillahi nahmatuhu wa nasta'inuh. Bismillah. Boleh juga pakai kalimat yang lain. Boleh alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq. Boleh juga pakai kalimat alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Namun nanti diiringi dengan syahadat. Jadi hamdalahnya dengan redaksi apapun boleh. Kemudian diikuti dengan wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya. Karena intinya adalah mengandung hamdalah dan syahadat. Dan khutbatul hajah ini sunnah sebagaimana keterangan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam allamana khutbatus salati wa khutbatal hajah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kita tentang khutbah salat dan khutbah hajah. Kemudian sedikit catatan tentang khutbah hajah. Dalam khutbah haja yang ma'ruf, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Dalam khutbah haja yang dibaca oleh Nabi SAW, di situ beliau, kita sebutkan unsurnya ya. Pertama adalah membaca hamdalah. Dan beliau tidak membaca bismillah. Sehingga tidak beliau ucapkan bismillahirrahmanirrahim, innal hamdalillah. Beliau tidak membaca bismillah, tapi beliau langsung baca hamdalah. Yang kedua adalah syahadat. Syahadatain. Dua kalimat syahadat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang berikutnya adalah membaca tiga ayat. Membaca tiga ayat yang isinya pesan takwa. Kemudian yang lainnya adalah tambahannya, yaitu pernyataan. Pernyataan yang isinya doa, berupa doa dan kalimat motivasi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Itu doa. Kalimat motivasinya adalah may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Andai enggak ada ini gimana, Pak? Ya, insyaallah sah sebagai khutbatul hajah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan khutbatul hajah itu redaksinya beraneka ragam. Baik. Kemudian kami ingin menggarisbawahi bagian ini. Beliau mengutip tiga ayat. Kutipan ayat dalam khutbatul hajah. Kutipan ayat dalam khutbatul hajah ini tidak diawali dengan ta'awud. Nabi SAW tidak mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Atau ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Tidak. Sehingga beliau langsung ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Beliau tidak membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan beliau juga tidak mengatakan qala ta'ala. Allah berfirman. Tapi beliau langsung ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Sehingga yang lebih sesuai sunnah ketika membaca khutbatul hajah, maka pada saat mengutip ayat, kita tidak perlu mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Lalu yang jadi pertanyaan, bukankah kita dianjurkan untuk membaca ta'awud sebelum apa? Sebelum membaca ayat Al-Quran. Atau sebelum membaca Al-Quran secara umum. Jawabannya betul. Ya. Betul ya. Namun bedakan ini. Bedakan. Bedakan antara membaca Quran. Membaca Al-Quran. Untuk tujuan tilawah dengan membaca Al-Quran atau mengutip ayat Al-Quran untuk tujuan berdalil. Ini dua hal yang berbeda. Membaca Al-Quran untuk tujuan tilawah, inilah yang dianjurkan membaca ta'awud. Mengutip ayat Al-Quran untuk tujuan berdalil, ini tidak dianjurkan berta'awud. sehingga langsung dibaca begitu saja. Kita tidak membaca ya innal hamda a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Tapi langsung kita baca. Maka ketika ada seorang dai, dia mengatakan, wahai manusia, ingatlah sesungguhnya khamr itu haram. Allah berfirman, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sehingga beliau langsung membaca ayat tanpa mengawalinya dengan kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena yang boleh lakukan apa? Dalam rangka untuk berdalil, bukan untuk tilawah. Sedangkan kalau tujuannya untuk tilawah, maka di situ disyariatkan untuk baca ta'awud. Dulu sudah pernah kita sampaikan ya, barangkali masih ingat, bahwa dilihat dari tujuannya, dilihat dari tujuan, dia dari tujuan membaca Al-Quran, ada berapa? Ada tiga. Satu, tujuan tilawah. Yang kedua, tujuan istidlal. Berdalil tadi ya. Mengutip ayat untuk dalil. Yang ketiga untuk apa? Ya, silakan pemirsa boleh jawab ya. Coba diperhatikan di kolom Facebook. Yang ketiga untuk apa? Untuk titik-titik ya. Ada yang jawab enggak? Alhamdulillah nyimak, Masya Allah. Yang ketiga untuk alhamdulillah nyimak. Cuman menyimak ya. Ada yang jawab? Enggak ada ya. Ya, masih delay. Baik. Yang ketiga untuk tujuan ruqyah. Dan ini masing-masing perbedaannya dilihat dari tujuan, bahasa lainnya adalah tergantung niat. Maka apa perbedaan antara membaca Quran biasa dengan ruqyah? Ya, tergantung niatnya. Sehingga nanti pengaruhnya juga beda. Bisa jadi ada orang yang kesurupan, dia ikut sholat jamaah. Mendengarkan imam baca Fatihah, baca surat, baca ayat kursi misalnya, kok tidak ada respon? Kok dia nggak berontak? Karena imam baca surat Al-Fatihah, baca ayat kursi kan tujuannya bukan untuk meruqyah. Masa ngeruqyah sambil ngimami? Karena tidak ada niat ruqyah, bisa jadi jin itu ketika mendengarkan enggak ada pengaruh apapun. Bukan ada niat untuk pengobatan, mengusir dirinya. Sehingga ruqyah itu tujuannya harus ada niat ruqyah. Ketika dilakukan harus ada niat ruqyah. Baik. Kemudian catatan berikutnya. Dalam khutbatul hajah, Nabi SAW menyampaikan pesan-pesan takwa. Kenapa tidak disampaikan pesan-pesan yang lain? Karena itulah pesan yang paling tinggi. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, وَأَلْزَمْنَاهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى. Dan aku wajibkan kepada mereka kalimat takwa. Dan kata takwa itu turunannya banyak. Termasuk mentauhidkan Allah itu bagian dari bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mentauhidkan Allah bagian dari bertakwa kepada Allah. Tayyib. Selanjutnya, Nabi SAW juga bersyahadat. Beliau membaca syahadat. Dan kalimat syahadat, Ashhadu an la ilaha illallah. Sehingga kalau kita lihat dalam khutbatul hajah, dalam kalimat syahadat, di situ menggunakan kata ganti apa? Kata ganti tunggal, aku. Di bagian awal, bagian depan khutbah hajah menggunakan kata ganti kami. Sementara di bagian syahadat menggunakan kata ganti aku. Sehingga Anda bisa perhatikan di sini. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Di sini semuanya pakai na na na. Na itu artinya apa? Kami. Kami memujinya, kami memohon pertolongan kepadanya, dan kami mohon ampun kepadanya, kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa kami dan keburukan amal perbuatan kami. Tapi giliran syahadat, wa ashadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pakai domir aku. Kata ganti tunggal. Kenapa pakai domir aku? Alasannya apa? Karena persaksian tidak bisa menerima wakalah. Nah, ini ya. Sehingga persaksian tidak bisa diwakilkan. Dan dulu pernah kita, bukan dulu ya, berapa hari yang lalu, kita menyampaikan bahwasanya akad wakalah itu tidak semuanya bisa diberlakukan dalam semua akad. Ada sebagian akad yang dia tidak bisa diwakalahkan, yaitu untuk akad yang tidak bisa diwakilkan, tidak bisa digantikan dengan yang lain. Baik, ini catatan yang disampaikan oleh salah satu guru saya waktu di pondok, bahwa sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca syahadat itu ada kata wa. Wa ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu beliau mengatakan, para ulama memberikan catatan, kurang kata wa, enggak sesuai sunnah. Sehingga cuma mengucapkan, ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ashadu an, wa ashadu anna muhammadan. Kurang kata wa di depan, itu tidak sesuai sunnah. Karena Nabi SAW mencantumkan kata wa di sini. Nah. Selanjutnya, yang paling akhir di khutbatul hajah adalah kata amma ba'du. Amma ba'du. Adapun sesudahnya. Adapun sesudah itu. Nah, baru kemudian disampaikan isi dari khutbah. Ini yang disebut dengan faslul khitab. Ini yang disebut dengan faslul khitab. Faslul khitab, apa itu faslul khitab? Faslul khitab adalah kalimat pemisah. Kata pemisah antara mukaddimah dengan isi khutbah. Itu disebut dengan faslul khitab. Ada sejarah tentang faslul khitab yang di situ juga masih khilaf. Siapakah orang yang pertama kali menggunakan faslul khitab? Tapi saya kira tidak penting untuk kita ketahui, karena yaitu pembahasan ahli bahasa. Ya. Yang jelas orang yang pertama kali mengucapkan kalimat ini adalah orang-orang musyrikin Quraisy sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah. Sehingga dulu ketika orang menyampaikan mukaddimah, antara mukaddimah dengan isi itu campur. Lalu dikasih amma ba'du, selanjutnya, adapun sesudah itu. Nah, sehingga khutbah itu akan semakin indah dengan tambahan satu kata ini. Dan kadang kita jumpai ada orang yang ketika bicara itu sistematis. Nah, keberadaan faslul khitab itu membuat pembicaraan menjadi lebih sistematis. Karena lebih sistematis, jadi lebih indah untuk didengar. Kadang ada yang tidak sistematis, campur-campur, gitu ya. Akhirnya pendengarnya sendiri yang harus mengurai. Kalau nggak sabar, TV-nya dimatiin. Kalau dia sabar, dia akan dengerin sampai selesai, kemudian dia buat sistematika. Dan itu perjuangan sendiri ketika kita belajar, agar kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih melekat, sehingga tidak hanya modal krungu ya, tapi juga modal apa? Jadi mikir membuat sistematika ya. Ketika seorang ustadz menjelaskan kok, wah saya bingung ya, bingung disabari pak, sabar. Oh maksudnya kayak gini, baik, sistematikanya seperti ini. Wallahu a'lam. Tayyib, kita lanjutkan. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya seburuk-buruk hal adalah yang diada-adakan, dan setiap yang diada-adakan merupakan perbuatan bid'ah, sedangkan setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Amma ba'du. Baik. Kalimat ini, inna ahsanal kalami kitabullah, ini disebutkan dalam sebagian riwayat. Dan di sebagian riwayat yang lain ada yang tidak menyebutkannya. Sehingga kalimat kalimat apa tadi? Inna ahsanal kalam kitabullah, itu ada di satu riwayat dan tidak ada di riwayat yang lain. Inna ahsanal hadithi kitabullah. Coba kita kutipkan ya. Ini disebutkan dalam riwayat dari Jabir bin Abdullah, sehingga tidak jadi satu dengan riwayat dari Ibnu Mas'ud. Dari Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan, An Jabir bin Abdullahi, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi khutbatihi ba'da tashahhudi, inna ahsanal hadithi kitabullah wa ahsanal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik, cara bacanya dari untuk kata ini ya, untuk kata al-hadi ini bisa dibaca al-hadi, bisa dibaca al-huda. Kalau kita baca wa ahsanal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bisa dibaca al-hadyu, bisa dibaca al-huda. Dua-duanya boleh. Kemudian, Nabi SAW juga dalam riwayat yang lain menambahkan, kullu bid'atin dolalah. Bahwa setiap bid'ah itu sesat. Syarrul umur. Jadi disebutkan dalam tambahan di riwayat Ibnu Majah. Jadi riwayat khutbatul hajah itu tidak satu komplit, tidak ya. Di riwayat ini ada sepotong A, di riwayat ini sepotong B, di riwayat ini sepotong C, lalu digabungkan. Dalam riwayat Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kutipkan ya. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama humatsnani al-kalamu wal-hadyu. Ada dua hal, ucapan dan hidayah. Fa ahsanul kalami kalamullah wa ahsanul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ala wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun. Dan ini konteksnya nampaknya bukan di khutbatul hajah. Sehingga ini terpisah antara riwayat khutbatul hajah dengan riwayat yang lain. Baik. Namun kemudian sudah menjadi hal yang umum, terus itu digabungkan dalam rangka memberikan nasihat kepada masyarakat untuk pentingnya mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka boleh enggak misalnya seperti ini diterjemahkan saja? Karena ini kan dibaca setelah amma ba'du. Saya tuliskan di sini ya. Kalimat peringatan bahaya bid'ah itu diucapkan setelah amma ba'du. Begini ya. Diucapkan setelah amma ba'du. Baik. Artinya, kalau itu diucapkan setelah amma ba'du, berarti di luar khutbah hajah. Khutbah hajah itu sampai kalimat amma ba'du. Yang itu merupakan mukaddimah khutbah. Sehingga, saya mau melakukan sunnah dengan baca khutbah hajah. Baik, Anda sudah mendapatkan sunnah sampai pada titik amma ba'du. Terus, yang ini kalau nggak saya baca gimana? Insya Allah untuk sunnah khutbatul hajah sudah selesai. Nah selanjutnya ini sifatnya adalah nasihat tambahan. Karena itu begini. Kadang ada di sebuah masjid yang alergi dengan kalimat seperti ini ya. Kalimat seperti ini. Ya akhirnya jadi apa bahan titenan. Engkau nek ketemu khatib. Kok dia mengucapkan inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Stop. Jangan dilanjutkan. Jadi kalimat lanjutannya itu orang enggak suka dengar. Ada sebagian yang enggak suka dengar. Maka kalau dirasa ada maslahat di mana ini tidak harus disampaikan terlebih dahulu, maka mungkin nanti dia bisa ubah dengan kalimat yang lain. Dengan cara diterjemahkan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita diperintahkan untuk mengikuti sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah orang yang mendapatkan wahyu. Dan kita tidak boleh membuat amalan yang baru. Karena nanti jadi tandingan syariat beliau. Maka siapa yang melakukan bid'ah? Wah nanti gak terima nanti jamaahnya ya. Jadi mungkin nanti bisa dialihkan dengan kalimat yang lain atau bahasa yang lain yang bisa dipahami oleh masyarakat. Atau yang kedua, bisa juga diterjemahkan ya. Dan bid'ah diterjemahkan dengan perbuatan yang tidak sesuai sunnah. Atau perbuatan yang tidak sejalan dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau dengan yang semisal, intinya seperti ini kembali kepada pertimbangan mana yang lebih maslahat. Baik. Insyaallah bisa dipahami ya. Selanjutnya. Risalah ini adalah risalah ringkas mengenai dalil-dalil tauhid. Aku beri nama Al-Qawlul Mufid fi Adillatit Tauhid, pelajaran dari dalil-dalil Tauhid. Aku telah mengumpulkan dalil-dalilnya dari Al-Quran serta dari hadis-hadis Nabi yang sahih. Aku memohon kepada Allah yang agung agar menjadikannya bermanfaat serta menjadikan tulisanku ini dan seluruh amalanku murni ikhlas hanya mengharap wajah Allah Sesungguhnya Allah Maha Mampu atas segala sesuatu. Semoga salawat, salam, keberkahan untuk hambanya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarganya, sahabatnya dengan salam yang banyak hingga hari akhirat kelak. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Judul asli dari buku ini adalah Al-Qaul Mufid fi Adillati Tauhid. Sedangkan judul ayat-ayat tauhid itu judul dari kami, ya. Dan buku ini telah diterjemahkan oleh tim penerjemah. Alhamdulillah bisa kita pelajari di kesempatan kali ini. Dan selesai mukadimah yang disampaikan oleh penulis, selanjutnya beliau akan memasuki makna kalimat La ilaha illallah. Makna kalimat La ilaha illallah. Maknanya, yaitu tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah. Selain Allah, jika dia disembah-sembah, maka itu adalah hal yang batil atau tidak berhak disembah. Allah berfirman, Zalika bi annallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa annallaha huwal aliyyul kabir. Demikianlah kebesaran Allah, karena Allah dialah Tuhan yang hak, dan apa saja yang mereka seru selain Dia itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah dan sungguh Allah dialah yang maha tinggi, maha besar. Quran surat Al-Hajj ayat 62. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Quran surat Muhammad ayat 19. Baik. Kita mengkaji dari dua sisi, ya. Pertama, kajian bahasa dulu. Kata al-ilah. Kita akan bahas kata al-ilah. Al-ilahu. Kata al-ilah ini berasal dari kata aliha. Ya-lahu. Yang artinya menyembah. Aliha ya-lahu artinya menyembah. Teks Arabnya seperti ini, ya. Aliha ya lahu. Artinya menyembah. Ilah itu adalah bentuk wazan fi'al bimakna maf'ul. Jadi ada bentuk maf'ul wazan. Bentuk maf'ul. Maf'ul itu artinya objek, sasaran. Misalnya maktubun artinya apa? Dari kata kataba yang artinya menulis, berarti maktubun yang ditulis. Ma'budun dari kata abada ya'budu yang artinya ma'budun, berarti yang disembah. Yeah. Minum bahasa Arabnya apa? Minum. Syariba yashrabu. Mashrubun artinya yang diminum. Makanya bunyinya serup gitu, ya. Mashrubun. Bismillah. Alhamdulillah. Ada minuman yang disebut dengan serbat. Itu dari kata syurubat. Kemudian diterjemahkan jadi apa? Serbat. Tahu serbat? Oh, enggak tahu. Ya. Kayak ronde. Ya. Itu di Jawa Timur banyak, ya. Sehingga kalau dia dijadikan bentuk maf'ul, maka dia jadi objek. Contoh yang lain, mab'us. Mab'us artinya yang diutus. Dari kata ba'atha, mab'usun artinya yang diutus. makruh, artinya yang dibenci, dan seterusnya. Nah, kata kitab itu artinya maktub. Kata al-kitab. Kata kitab. Itu sama dengan maktub. Kata ilah sama dengan makluh. Ada kesamaan enggak? Ada kesamaan enggak? Ada ya? Nyambung enggak ini? Ya, ini dipelajari dalam dalam ilmu sharaf, ya. Kata kitab, kitabun. Itu sama dengan maktubun. Kata ilah, ilahun. Perhatikan polanya. Ilahun. Ilahun. Saya kasih gini aja. Ilahun. Sama dengan makluhun. Polanya sama ya. Polanya sama. Kitabun, maktubun, ilahun, makluhun. Makanya kata ilah artinya adalah sesuatu yang disembah. Sebenarnya saya mau mengatakan seperti itu. Sehingga secara bahasa, kata ilah, kata al-ilah, maknanya adalah sesuatu yang disembah. Bahasa Indonesianya sesuatu yang disembah itu disebut dengan Tuhan. Bahasa Indonesia sesuatu yang disembah itu Tuhan. Sehingga boleh enggak menyebut Allah dengan Tuhan? Boleh enggak? Hah? Boleh atau tidak? Boleh enggak menyebut Allah dengan kata Tuhan? Ada orang yang namanya Abdul Ilah. Boleh atau tidak? Hab Abdul Ilah. Abdul Ilah. Hamba Abdul Ilah sama dengan Abdullah. Sehingga artinya adalah hamba Tuhan. Hamba Allah. Bolehkah menyebut Allah dengan Tuhan? Jawabannya, dialah sang Tuhan. Huwa al-ilah. Ilahul haq. Sang Tuhan yang benar. Dan dalam doa kunut kita membaca, ilahul haq. Sang Tuhan yang benar. Baik. Sehingga boleh menyebut Allah dengan kata Tuhan. Banyak orang yang merasa aneh ya. Rasanya asing, gak enak nyebut Allah dengan kata Tuhan. Dan Tuhan itu kan terjemah dari kata Al-Ilah. Tayyib. Kemudian, sehingga arti dari La Ilaha berarti tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Artinya tidak ada Tuhan yang apa? Kita coba tuliskan makna La Ilaha. Artinya, tidak ada Tuhan. Illallah, kita terjemahkan dengan selain Allah. Nah, kalau ini kita gabungkan, La ilaha illallah, jadinya tidak ada Tuhan selain Allah. Ini terjemah yang salah ataukah benar? Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini salah atau benar? Salah atau benar? Kurang pas. Kenapa kurang pas? Ya? Karena Tuhan itu banyak. Ya. Jadi karena tadi pengertian ilah adalah yang disembah. Dan yang disembah itu banyak, maka kita harus tambahkan terjemahan ini dengan kalimat yang berhak. Kenapa pula ada terjemahan seperti ini? Karena kalau tidak kita tambahkan seperti ini, maka mengingkari realita. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, nyatanya banyak yang disembah selain Allah. Ini disembah, ini disembah. Oh, tapi itu semuanya enggak berhak untuk disembah. Ya, berarti tambahkan. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah illallah kecuali Allah. Dan itulah makna yang ditegaskan oleh para ulama ketika memaknai kalimat la ilaha illallah. Baik. Sehingga makna la ilaha illallah itu kembali kepada tauhid apa? Kembali kepada tauhid uluhiyah. Kembali kepada tauhid uluhiyah. Sehingga makna la ilaha illallah itu kembali kepada tauhid uluhiyah. Bahasa lainnya adalah yang berkaitan dengan hak Allah untuk disembah. Maksudnya apa tuh Pak? Kok tambah bingung? Insya Allah tidak bingung ya. Pertama di sini kita meluruskan terjemahan. Menerjemahkan la ilaha illallah dengan tiada Tuhan selain Allah itu kurang lengkap. Karena ada banyak Tuhan selain Allah. Karena arti kata ilah itu adalah sesuatu yang disembah. Baik dia berhak maupun tidak berhak. Sehingga perlu ada tambahan. Tiada Tuhan yang berhak disembah. Baik. Kemudian, yang kedua, cakupan la ilaha illallah itu berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Cakupan kalimat la ilaha illallah itu berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Maksudnya gimana, Pak? Berkaitan dengan hak Allah, tauhid uluhiyah adalah hak Allah untuk disembah oleh makhluknya. Bukan berkaitan dengan perbuatan Allah kepada makhluknya. Begini ya. Terus apa kaitannya antara tauhid uluhiyah dan kemudian berbicara tentang perbuatan Allah dengan makhluknya. Bukankah benar Allah satu-satunya yang menciptakan dan seterusnya. Baik. Maksud saya adalah tidak boleh memaknai la ilaha illallah dengan kalimat. Apa makna la ilaha illallah? Maknanya adalah tiada pencipta selain Allah. Tiada apa pengatur alam selain Allah. Terus? Tiada apa lagi? Tiada pemberi rizki selain Allah. Ini semua makna yang enggak benar. Ini makna yang bukan enggak benar ya. Tidak sesuai dengan kalimat La ilaha illallah. Jadi kalimat La ilaha illallah enggak ada hubungannya dengan ini. Kenapa? Karena la ilaha illallah terkait status Allah sebagai al-ilah. Status Allah sebagai al-ilah. Sedangkan perbuatan Allah kepada makhluknya seperti memberi rizki, menciptakan, mengatur alam, dan seterusnya. Diakui oleh orang musyrikin Quraisy. Makanya ketika mereka diminta untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka enggak mau. Padahal mereka meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur alam, dan seterusnya. Dong atau belum? Insya Allah dong ya. Baik. Nanti kalau belum dong, ya, bisa disampaikan di pertanyaan. Kita akan mungkin bahas ulang atau kita tambahkan penjelasan tentang ini. Wallahu a'lam. Nah, dalil tambahan terjemahan tadi, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, itu didukung dengan firman Allah di surat Al-Hajj ayat 62. Allah berfirman, "Dzalika bi'annallaha huwal haqq." Demikianlah Sesungguhnya Allah, Dialah Tuhan yang hak, yang berhak untuk disembah. Wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Sementara tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah semuanya batil. Sehingga dari ayat ini maka para ulama menerjemahkan la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Selesai kita membahas makna la ilaha illallah. Selanjutnya kami kembalikan. Jazakallahu khairan Ustaz Ami atas kajian di pagi hari ini. Ada pertanyaan dari pemirsa ANB Channel. Yang pertama, Ustaz, dengan kondisi sekarang, jika manusia-manusia tidak bersegera bertaubat, apakah Allah masih bersedia memberikan kasih sayangnya untuk mengangkat wabah yang terjadi sekarang ini? Yang kedua, apakah ada sholat taubat? Dengan kondisi sekarang kemudian manusia masih bermaksiat, apakah ada kesempatan bagi hamba untuk bertaubat? Jawabannya, pintu taubat tidak akan ditutup kecuali matahari terbit dari barat atau ketika ruh sudah berada di tenggorokan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Sesungguhnya Allah menerima taubat hamba selama belum terjadi ghargharah. Ghargharah adalah proses sekarat ketika ruh sudah berada di tenggorokan. Dalam riwayat yang lain, "Innallaha yabsutu yadahu." Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya bilaili liyatuba musian nahar, di waktu malam Allah bentangkan tangannya untuk menerima taubatnya orang-orang yang berbuat salah di siang hari, dan Allah bentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubatnya orang-orang yang berbuat salah di malam hari. Hatta tatlu asyamsu min maghribiha, dan itu terus terjadi sampai matahari terbit dari barat. Dan Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an, Qul li'ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakanlah untuk para hambaku yang mereka sudah tenggelam dalam lumpur dosa, jangan berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa, bahkan sampai pun dosa kesyirikan. Sehingga ketika terjadi wabah seperti ini dan Indonesia dilanda wabah beraneka macam. Ada yang bentuknya penyakit, belum selesai di musim hujan, Masya Allah ya, beruntun. Gunung meledos. Semeru, Merapi. Meskipun Alhamdulillah kita dilindungi oleh Allah sehingga pengaruhnya tidak besar. Yang kedua, banjir, tanah longsor, gempa, berturut-turut, pesawat jatuh. Dan kita mohon kepada Allah, semoga itu jadi kafaroh dari setiap dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Dan semoga bagi para korban yang meninggal dunia, baik korban banjir, gempa, tanah longsor, maupun yang lainnya, termasuk yang korban jatuh pesawat, dosanya diampuni oleh Allah dan mereka mendapatkan pahala yang setinggi-tingginya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Adakah sholat taubat? Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, siapa yang wudu dengan sempurna lalu dia sholat dua rakaat, la yuhadditsu fihi manafsah, dan ketika dia sholat dia fokus, dia tidak bicara dengan dirinya sendiri, itu maksudnya dia fokus. Itulah yang dimaksud khusyuk dalam sholat. Kadang kan diri kita ngajak ngobrol dengan kita. Ingat ini. Itu bicara dengan dirinya sendiri. La yuhadditsu fihi ma nafsahu. Ketika dia mengerjakan dua rakaat itu, dia tidak bicara dengan dirinya sendiri, artinya fokus. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Dan itu yang dimaksud sholat taubat. Wallahu a'lam. Berikutnya, ada seorang wanita yang mempunyai 7 anak dan sekarang mengandung anak yang ke-8. Karena suaminya, karena penghasilan suaminya kurang, manakah yang terbaik? Apakah dia si wanita itu bersabar atau dia berusaha mencari pekerjaan agar dapat penghasilan tambahan? Hukum asalnya wanita tidak wajib untuk bekerja. Tidak wajib mencari nafkah, tapi dia diberi nafkah. Kemudian jika suaminya penghasilannya kurang, sementara kebutuhannya besar, bolehkah wanita membantu suaminya untuk bekerja? Tidak masalah. Selama tetap menjaga koridor syar'i. Ya. Selanjutnya, jika dia bekerja nanti malah mengganggu aktivitas keluarganya, maka disarankan untuk tidak bekerja. Kemudian bagaimana kalau misalnya kurang? Jika kurang, berhak untuk mendapatkan bantuan dari donasi kaum muslimin yang lain. Baik dari zakat, atau sedekah, atau infak. Sehingga ada banyak sisi di mana seorang muslim akan tetap terjaga kebutuhan ekonominya, baik dengan cara dipenuhi sendiri, atau dibantu oleh orang lain. Makanya kita bisa lihat bagaimana hikmah dalam Islam. Allah memberikan syariat seperti ini dengan sangat, sangat detail, sehingga terjadi keseimbangan kehidupan. Karena itu kalau memang Anda betul-betul yakin ini kurang, silahkan mengajukan ke lembaga zakat ya, yang terdekat. Insya Allah Anda berhak untuk menerimanya jika memang Anda adalah orang yang membutuhkan. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, mohon lebih didetailkan perbedaan antara Rob dan Ilah. Masya Allah. Apa perbedaan antara Rob dan Ilah? Tadi kita tidak menyinggung Rob ya. Tapi di sini ada yang minta untuk disinggung Rob. Apa makna Rob dan apa makna Ilah? Robbun artinya dari kata Robba, Robba yurabbi yang artinya adalah merawat. Robba yurabbi, maka ada murabbi, artinya perawat, pengasuh, artinya mengatur. Dan bentuk pengaturan yang dilakukan oleh Rob itu bisa bentuknya adalah menciptakan, kemudian memilikinya, dan mengaturnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabbul Alamin. Maka dia yang menciptakan, yang memiliki, dan mengatur alam semesta. Dan inilah perbuatan Allah kepada hambanya. Jadi apa yang Allah lakukan terhadap hambanya? Oh, dia yang menciptakan hamba. Dan dia pemiliknya. Maka hamba itu akan kembali kepadanya. Dan dia yang mengatur hamba. Mengatur umum. Ya. Bisa rizkinya, ajalnya, kemudian aktivitasnya, dan seterusnya. Semuanya Allah yang ngatur. Semuanya Allah yang mengatur. Sehingga kata Rob itu berkaitan dengan perbuatan Allah kepada hambanya. Berbeda dengan kata ilah. Al-ilahu artinya apa tadi? Artinya apa? Yang disembah. Yang disembah. Sehingga ini berbicara tentang hak Allah yang harus ditunaikan hamba. Di mana hamba diperintahkan untuk menyembahnya. Maka karena dia ilah, kita beribadah kepadanya, kita menyembahnya. Baik. Nah, kalimat la ilaha illallah itu berkaitan dengan rob atau ilah? Berkaitan dengan ilah. Bunyinya saja ilaha, berkaitan dengan ilah. Yaitu berkaitan dengan hak Allah yang harus ditunaikan oleh sang hamba, yaitu menyembahnya. Wallahu a'lam. Bisa jadi ada orang yang mengakui perbuatan Allah kepadanya, tapi dia tidak mau melakukan ini. Sama sebagaimana ada anak, dia mengakui, ini bapak saya, ini ibu saya. Tapi disuruh bakti sama orang tua, gak mau, berontak dia. Sehingga dia tidak menolak keberadaan dua orang ini sebagai orang tuanya. Ada juga seorang santri, dia tidak menolak keberadaan tokoh ini sebagai gurunya. Tapi menjalankan perintah gurunya kadang ada yang berontak. Menjalankan perintah orang tuanya kadang ada yang berontak. Iblis itu tahu gak kalau dia penciptanya Allah? Tahu. Iblis juga tahu yang memberi kehidupan itu Allah. Makanya iblis minta apa? Minta apa? Ditangguhkan. Fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Berikan aku waktu sampai kiamat. Ya. Sehingga iblis gak bisa hidup sendiri. Tidak kemudian dia gak mati-mati karena keinginan pribadinya, enggak. Allah yang ngasih. Makanya dia minta kepada Allah. Iblis tidak menentang Allah. Saya enggak bakalan mati-mati Allah. Lah, enggak bisa kamu seperti itu. Karena iblis tahu Allah yang menghidupkan dan yang matikan. Tapi dia minta kepada Allah. Ya Allah, hidupkan aku sampai kiamat. Maka dia dihidupkan oleh Allah terus. Dan berusaha untuk menggoda manusia. Sehingga dia mengakui Rob Allah sebagai Rob. Tapi dia tidak mau tunduk kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu'alam. Baik. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.